Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين رعاني ورعاكم الله kaum muslimin yang saya muliakan, merupakan kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia tatkala saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah mengunjungi kota Palembang ini, yang mana kunjungan tersebut dibangun di atas al-ukhuwah fillah, saling rasa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingin bermuzakarah, sedikit mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita apa-apa yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, apa-apa yang berkaitan dengan agama-agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana ini merupakan tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau bersabda di dalam hadisnya yang sahih, khairul buqati fil ardil masajid, bahwasanya tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba, seorang muslim ingin duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada dia al-hidayah, taufik, al-i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang hamba duduk di masjid yang mulia dalam rangka menghadiri majelis ilmu atau kajian Islam, ini pun merupakan tanda di mana dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan dibundahkan jalan untuk yufaqihhu fid din, untuk memahami agamanya, untuk memahami Islam, untuk memahami ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita hadir di majelis ilmu seperti ini, berbahagialah. Artinya Allah Subhanahu wa taala paling tidaknya telah menginginkan kebaikan-kebaikan pada diri-diri kita semua. Jemaah sekalian kaum muslimin yang saya muliakan, seperti apa yang telah disebutkan dan saya sampaikan kepada panitia, bahwasanya tema pada kajian malam hari ini adalah tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum saya masuk kepada inti materi, maka saya ingin menyampaikan bahwasanya di dalam Islam terdapat sekian banyak wasiat. Apakah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara contoh wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, kepada kita kaum muslimin, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami, kata Allah Azza wa Jal, telah mewasiatkan kepada umat sebelum kalian dari kalangan Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara. Wa iyyakum, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan wasiat kepada kalian, wahai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa wasiat itu? An ittaqullah, agar kalian selalu dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari wasiat Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, kepada kaum muslimin. Maka begitu pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai qudwah hasanah kita, pun beliau memberikan wasiat kepada kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana tiga wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, begitu pula Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, dari hadis sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menceritakan anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Idni wa aujih, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah, dan persingkatlah wasiatmu tersebut." Dia meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk diberikan wasiat, untuk diberikan nasihat. Dan tolong jangan panjang-panjang. Ini permintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar mudah diamalkan, agar mudah dihafalkan, agar mudah direalisasikan dalam kehidupan-kehidupan dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan orang yang paling hikmah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat dakwah yang beliau ampu adalah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmatan lil alami, membawa kasih sayang di muka bumi ini, ketenteraman, keamanan. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak lantas marah tatkala dimintai nasihat dan diperintah, "Tolong nasihati ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, tapi tolong jangan panjang-panjang." Tidak marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sayang kepada umatnya. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dan memberikan wasiat kepada orang tersebut, dan hakikatnya ini adalah wasiat untuk kita semua kaum muslimin sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Idza qumta fi salatik fa shalli salata muwaddi'in." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in." Ini wasiat yang pertama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melaksanakan sebuah salat, mendirikan kewajiban sebagai seorang muslim untuk mendirikan salat, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayangkanlah bahwasanya salat yang engkau dirikan tersebut, salat yang engkau kerjakan dan amalkan tersebut adalah salatmu yang terakhir. Ini wasiat yang pertama. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wala takallam bikalamin ta'tadzir minhu ghadan." Kemudian wasiat yang kedua, "Wala takallam," dan janganlah engkau berbicara, "bikalamin," dengan satu ucapan, "ta'tadzir minhu ghadan," yang besok nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau meminta uzur, menyesal karena telah mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Ini wasiat yang kedua dari beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, wajma'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Wajma'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Dan kumpulkanlah keputusasaanmu dari apa-apa yang ada di sisi manusia. Kumpulkanlah keputusasaanmu dari apa-apa yang di sisi manusia. Yang mana insyaallah taala tiga wasiat ini akan kita kupas dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tentang perkara as-shalah. Idza qumta fi salatik fa shalli salatan muwadda'. Jika engkau melakukan salat, mendirikan salat, mengerjakan salat, maka salatlah seakan-akan itu merupakan salatmu yang terakhir. Salat di dalam Islam merupakan amalan yang paling mulia. Dan di dalamnya terdapat sekian banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dirimu dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini keutamaan yang besar, yang mana kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai anak cucu Adam, memiliki sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti akan terjatuh di dalam kesalahan dan terus terjatuh. Khata, akan terus melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini sifat dasar anak cucu Adam dan tidak mungkin kita ingkari. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti sampai di situ. Beliau mengulangi dan menambahkan dan memberikan solusi. Tatkala kita terjerumus terus di dalam dosa dan kemaksiatan, apa yang harus kita lakukan? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan setiap orang yang terus terjatuh di dalam dosa kemaksiatan tadi adalah mereka orang-orang yang tawabun, selalu pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terus-menerus di atas kemaksiatan tadi. Jadi target utama kita untuk menjalani kehidupan ini menuju Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk tidak melakukan dosa, itu mustahil. Target utama kita adalah bagaimana kita sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dasar manusia sebagaimana yang telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat yang zalum, selalu zalim, selalu jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahula, lagi bodoh, tidak berilmu. Ini sifat dasar manusia dua. Selalu melakukan dosa dan kemaksiatan dan tidak berilmu, bodoh. Oleh karena itu, kita dituntut di dalam Islam untuk mendatangi yang namanya majelis-majelis ilmu agar kita terangkat kebodohannya. Agar kita bisa tahu bagaimana salat sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan. Bagaimana tata cara berpuasa sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengerjakan, karena kita ini makhluk yang bodoh. Bagaimana tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, zalum. Kita ini adalah makhluk yang selalu zalim pada diri kita sendiri. Zalim dalam artian, tatkala kita melakukan kemaksiatan, tatkala kita melakukan dosa, mengikuti arus syaitan, mengikuti arus hawa nafsu kita, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu akan ammarah, akan selalu dan selalu menyeret jiwa tersebut kepada asu, kejelekan. Kalau kita akan mengikuti arus hawa nafsu, maka kita akan celaka, terseret dan tersungkur ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dibimbing oleh beliau alaihissalatu wassalam, tatkala melakukan satu dosa, satu kemaksiatan yang pasti kita terjatuh di dalam hal tersebut, cepat-cepat kembali. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan sampai keluar dari lisan-lisan kita ucapan, nanti saya bertaubat. Saya masih umur 40 tahun, 50 tahun, nanti insyaAllah setelah pensiun saya bertaubat. Nanti insyaAllah setelah 60 saya bertaubat. Nah, jangan. Tidak ada yang menjamin kita akan hidup sampai umur tersebut. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat wasiat Nabi yang pertama. Jika kamu melakukan salat, anggaplah, bayangkanlah itu adalah salatmu yang terakhir. Yang mana kita akan berbaik-baik melakukan keindahan-keindahan yang sempurna di dalam salat-salat kita. Jangan sampai kita berpikir akan menjadi kekurangan-kekurangan. Ini wasiat Nabi yang pertama. Yang mana sholat itu sangat banyak keutamanya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Kok bisa orang-orang sholat tapi wail, celaka? Kenapa? "Alladzina hum an sholatihim sahun." Yang mereka itu lalai di dalam sholatnya. Mereka sholat, melaksanakan sholat, mengerjakan ruku, takbiratul ihram, sujud, salam, dan yang semisalnya dari gerakan-gerakan sholat. Tapi sahun, jasad mereka sholat, entah pikirannya kemana. Tidak ada khusyuk, tidak ada tuma'ninah. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musalli. Celaka mereka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ini keadaan yang pertama, yang mana mereka lalai di dalam sholat tersebut. Walladzina hum yura'un. Dan keadaan yang kedua, mereka yang melaksanakan sholat walaupun tidak lalai tetap celaka. Karena apa? Yura'un. Mereka riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia sedang melakukan amalan ketaatan. Jadi hendaknya kita menjauhkan diri-diri kita dari dua sifat ini. Walaupun kita sholat, jangan sampai kita sahun, jangan sampai kita lalai. Fokus, hilangkan pikiran-pikiran dunia, hilangkan perkara-perkara duniawi. Fokus ke akhirat, perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jangan sampai kita mengamalkan amalan jelek yang bernama ar-riya, ingin dipuji, sehingga kita bisa mendapatkan derajat-derajat yang mulia di sisi manusia, akan tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ini wasiat Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wala takallam bikalamin ta'tajir minhu ghadan." Dan janganlah engkau berucap satu ucapan yang nanti di hari esok di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau menyesal. Engkau meminta uzur karena ucapan tersebut telah misalnya menggibahi seseorang, menjelekkan seseorang, mendolimi seseorang, menyakiti hati seseorang, dan permisalan-permisalan lain. Jadi tatkala kita ingin melakukan satu obrolan dengan teman-teman kita, maka lihatlah dan pantaulah lisan-lisan kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan ghibah dan namimah, menjelek-jelekkan teman-teman kita dan mengadu domba antara mereka. Jangan, berbahaya. Wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, la takallam, jangan sampai engkau bicara. Kalau nanti di hari esok kamu akan menyesal dengan ucapan-ucapan tersebut. Harus kita sadari apa yang keluar dari lisan-lisan kita. Jangan seenak perut kita mengeluarkan obrolan-obrolan, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul, maka katakanlah khairan, kebaikan. Kalau dia tidak bisa berkata kebaikan, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw liyasmut, atau sebaiknya dia diam, tidak usah berbicara. Karena kalau berbicara akan tetapi mendatangkan kemudaratan, mendatangkan dosa dan kemaksiatan, mendatangkan penyesalan, di yaumul akhir, maka akan merugikan. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih disebutkan satu kisah yang merupakan percakapan antara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulluh?" Qultu bala. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan sekian banyak keutamaan di dalam Islam, amalan-amalan ketaatan di dalam Islam, apakah itu salat, puasa, haji, zakat dan semisalnya, maka beliau menutup sabda ini dengan ucapan, "Apakah kamu ingin, wahai Mu'ad bin Jabal, aku beritahukan kepada satu amalan saja akan tetapi menutupi dan menandingi besarnya pahala dari amal-amalan yang saya sebutkan tadi, amal-amalan yang besar?" Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, "Qultu bala, na'am, iya wahai Rasulullah, tolong kabarkan aku apa amalan tersebut." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil beliau fa akhadha bi lisanihi, sambil beliau memegang lisan Rasul alaihi salatu wasallam yang mulia, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Kaf alaika hadza." Jaga lisan ini yang ada di dalam dirimu. Jaga lisan yang ada di dalam dirimu. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih, apakah kita akan disungkurkan? Apakah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka disebabkan dengan apa yang keluar dari lisan-lisan kita, dari ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita?" Ini pertanyaan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau mengatakan, "Kaf 'alaika hadza." Jagalah lisanmu ini. Wahai Rasulullah, apakah kita bisa dimasukkan ke neraka Allah hanya karena ucapan yang keluar? Pertanyaan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal yang mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan kita sebagai umat beliau. Apakah hanya perkara remeh, hanya sekedar lisan, kita bisa masuk ke neraka Allah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaida al illa hasaidu al sinatihim." Bukankah seorang manusia akan disungkurkan wajah-wajah mereka ke dalam neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala karena akibat dari lisan-lisan mereka, akibat dari ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan yang mereka keluarkan dari lisan-lisan tersebut? Ini merupakan pertanyaan yang disebut di dalam bahasa Arab dengan istifham inkari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tadi, istifhamul inkari, "Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim?" Bukankah manusia itu sangat bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, illa hasaid al-sinatihim, disebabkan karena hasil dari apa yang keluar dari ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan dia? Tentu jawabannya adalah tidak diragukan lagi. Karena lisan ini yang bisa menentukan apakah kita akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala atau bahkan kita masuk ke dalam neraka-neraka Allah Jalla wa'ala. Wal'iyadu billah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nerakanya. Hanya karena lisan. Dan ini perkara yang besar. Sangat besar. Karena diantara amalan yang bisa dihancurkan atau ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, itu bisa dihancurkan dengan lisan. Di antara apa yang bisa dihancurkan dari lisan adalah ukhuwah, persaudaraan antara kaum muslimin, disebabkan karena al-lisan. Menjelek-jelekkan saudaranya, menggibahi saudaranya, bernamimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain, itu semua sumbernya adalah lisan. yang mana telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwasanya di kanan kiri kita terdapat malaikat Raqib dan Atid yang mencatat seluruh apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atau yang akan mencatat seluruh apa yang telah kita keluarkan dari lisan-lisan ini, dari ucapan-ucapan ini. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga lisan-lisan kita. Maka di dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," jika anak cucu Adam itu bangun tidurnya pada pagi hari, "fa innal a'dha'a kullaha takfurul lisan," maka seluruh anggota badan itu akan berbicara kepada al-lisan, kepada lisan-lisan kita. Fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa inistaqamna fa inistaqamta istaqamna wa ini'wajajta i'wajajna. Kata anggota-anggota badan kita, apakah itu kedua tangan, kedua kaki, mata dan yang semisalnya, tatkala kita bangun di pagi hari, dia memberikan wasiat, pesan kepada lisan-lisan kita. Dan ini khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus kita yakini. Walaupun kita tidak mendapati hal itu, tapi ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Tidak berbicara dari hawa nafsu, beliau merupakan wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, di setiap pagi tatkala manusia itu bangun dari tidurnya, maka seluruh anggota tubuh yang lain berbicara kepada lisan, ittaqillaha fina, takutlah engkau wahai lisan, jagalah amalan-amalan kami, karena kamu adalah inti dari amalan-amalan tubuh manusia. Kalau engkau wahai lisan beristiqamah mengatakan perkataan-perkataan yang baik, mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, istiqamna, maka kami pun akan terus berada di atas jalur istiqamah, jalur berada, terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadta, kalau engkau hai lisan rusak amalanmu, yang keluar dari engkau wahai lisan adalah ucapan-ucapan yang jelek, wajajna, anggota-anggota tubuh yang lain pun mengatakan, kami pun akan mengikuti apa yang telah engkau lakukan, yaitu amalan-amalan kejelekan. Jadi sumbernya ada di lisan. Kalau lisan baik, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan menjadi baik. Dan ini bisa kita lihat dari contoh-contoh nyata yang ada di kehidupan kaum muslimin. Bagaimana tatkala seorang itu selalu memprovokasi orang, senang mengadu domba, senang menjelek-jelekkan temannya, saudaranya, sesama kaum muslimin, maka lihatlah amal-amal yang ada di sisinya, penuh dengan kejelekan. Dan ini sering kita lihat, bukan sesuatu yang mustahil atau bukan sesuatu yang khayalan. Ini kita lihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang suka berbicara kotor, tidak menjaga lisan-lisannya dari ucapan-ucapan yang penuh dosa dan kemaksiatan. Dari kalangan mereka, teman-teman yang, teman-teman duduk yang kurang baik, teman-teman duduk yang jelek, maka amal-amalan mereka tidak melaksanakan sholat, menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain di tempat-tempat yang penuh dengan dosa, kemaksiatan. Ini kita lihat. Dan kita lihat pula bagaimana keadaan mereka yang menjaga lisan-lisan mereka, tidak berbicara kecuali dengan kebaikan, maka amalan jasad mereka, amalan tubuh mereka, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan. Sekali lagi, ini kita saksikan. Dan sumbernya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana beliau memiliki lisan yang sangat indah sekali. Ucapan-ucapan beliau adalah ucapan-ucapan yang jauh sekali dari dosa kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada yang beliau ucapkan kecuali amalan, ucapan-ucapan yang baik, maka melahirkanlah amal-amalan soleh, amal-amalan ketaatan. dan ini diturunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diwariskan oleh beliau alaihi salatu wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Kita melihat bagaimana lisan-lisan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in bersih dari celaan-celaan, cemoohan-cemoohan, kejelekan-kejelekan. Dan itu terus turun ke murid-murid mereka sampai ke para ulama kita di zaman sekarang. Ahlul ilm, para ulama memiliki lisan yang mulia. Mereka tidak berbicara kecuali dengan al-haq. Mereka tidak berbicara kecuali dengan al-khair, kebaikan. Dan itu nampak dari amalan-amalan jawarih, amalan-amalan zahir mereka. Dan ini pun kita saksikan. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya yang ketiga. Wajmi'il ya'sa atau wajma'il ya'sa mimma fi yadayn nas. Kumpulkanlah seluruh yang namanya keputusasaan, ketergantungan kepada manusia. Kumpulkanlah keputusasaanmu dari apa-apa yang ada di sisi manusia. Dalam artian, janganlah engkau menggantungkan hajat-hajatmu, kebutuhan-kebutuhanmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi yang ketiga, adalah perintah beliau alaihi salatu wassalam untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya tawakal. Tidak menggantungkan urusan-urusan kita, kepentingan-kepentingan kita kepada bos kita, kepada atasan-atasan kita, la. Akan tetapi kita gantungkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajmi'il ya'sa mimma fi yadayn nas. Keputusasaanmu itu kamu kumpulkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang ada di sisi manusia. Jangan kamu harapkan kebaikan itu datang dari manusia, jangan. Toh kalau mereka memberikan kita sesuatu kebaikan, maka walhamdulillah. Akan tetapi kita tidak mengharapkan apa-apa dari mereka. Yang kita harapkan untuk mempermudah urusan-urusan kita, untuk melancarkan problem-problem kita dan mencarikan solusi dari semua masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan dicarikan solusi, jalan keluar dari setiap problematika yang dia miliki. "Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mencukupinya. Ini harus kita tanamkan di dalam hati-hati kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita harapkan kebaikan-kebaikan dari mereka, manusia. Yang namanya manusia sama seperti kita semua. Memiliki sifat-sifat dasar yang telah saya sebutkan tadi. Khata, selalu terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Zaluman, selalu zalim kepada dirinya sendiri. Jahulan, bodoh dan tidak memiliki ilmu. Ini sifat dasar dari seluruh manusia, tidak terkecuali. Jadi untuk apa kita memiliki harapan kepada mereka manusia untuk memberikan kita kebaikan A, kebaikan B, kemudahan A, kemudahan B? Tidak butuh. Yang kita butuhkan adalah kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah contoh terbaik. Tatkala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau memiliki sekian banyak perdebatan, sekian banyak celaan, sekian banyak halangan dalam berdakwah tersebut. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan sebagai tukang sihir yang gila. Akan tetapi kita melihat dari apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tidak menggantungkan segala permasalahan tersebut kepada sahabat-sahabat beliau, kepada manusia yang ada di sekeliling beliau. Padahal kalau mau, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau beliau mau, beliau sudah ditawari oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bantuan yang besar. Tatkala dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, risalah yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala ditolak mentah-mentah oleh kaum musyrikin, ditolak mentah-mentah oleh kaum jahiliyah, bahkan beliau maaf-maaf saja sampai dilempari kotoran-kotoran manusia. Yang marah bukan hanya sahabat-sahabat Nabi. Yang marah adalah malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, merasa dihinakan Nabi mereka. Maka malaikat Jibril pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam untuk aku runtuhkan dua gunung besar di kota Mekah untuk menghancurkan mereka?" Ini adalah sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah. Karena tinggal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat tersebut, "Hancurkan, dihancur." Akan tetapi karena tawaran ini, tawaran bantuan tadi datang dari malaikat, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tolak, "Jangan." Dan beliau selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kepalanya, meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun atas apa yang telah mereka perbuat dari kejelekan-kejelekan tersebut. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Umat-umatku yang belum mendapatkan hidayah, fa innahum la ya'lamun." Karena mereka itu hakikatnya tidak mengetahui al-haq. Belum mengetahui, belum mau menerima risalah Islam, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dendam. Setelah beliau alaihi salatu wasallam tawakal kepada Allah, berdoa, bergantung kepada Allah Rabbul Alamin, dan menolak pemberian bantuan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia dari kalangan para malaikat, maka disertakan dengan doa beliau, doa kebaikan, bukan doa kejelekan. Doa kebaikan yang diberikan kepada mereka-mereka yang sudah menzalimi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini yang menunjukkan kepada kita bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan orang yang penuh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan bantuan apapun dari manusia, tidak mengharapkan kebaikan apapun dari manusia. Kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan beliau. Diceritakan di dalam hadis yang sahih dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di rumah kami selama 3 bulan berturut-turut tidak mengepul asap di dapur. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia, dapur beliau tidak mengepul asapnya. Dalam artian apa? Tidak ada yang bisa dimasak oleh ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kosong dari bahan-bahan makanan selama 3 bulan loh ini. Lantas apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada tetangganya dari sahabat-sahabat beliau untuk meminta bantuan kepada sahabat-sahabat Nabi untuk diberikan ke rumahnya? Lah, tidak. Beliau bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dipahami dari perkara tawakal, yang ini merupakan amalan-amalan soleh. Ini adalah salah satu dari amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan wa tawakkal. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantunglah kalian kepada Allah Rabbul Alamin. Dan setiap perintah Allah di dalam kaidah kita agama Islam adalah amalan soleh, adalah amalan ketaatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabar dengan keadaan tersebut. Lihat bagaimana ketawakalan yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasallam. Dan yang ingin saya sampaikan tadi bahwasanya tawakal ini tidak menafikan betul-betul bagaimana beliau menggembala kambing, berusaha, berupaya. Bukan diam di rumah menunggu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang dari sahabat beliau, "Wahai Rasulullah, apakah tatkala aku mengistirahatkan ontaku di pinggir pohon, dua pilihannya, apakah aku meninggalkan begitu saja ataukah aku ikat ikat untamu di pohon tersebut dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi. Ini jawaban Nabi alaihi salatu wasalam. Tatkala kita bertawakal harus dibarengi dengan usaha, harus dibarengi dengan perbuatan. Sebab bukannya kita bertawakal tanpa melakukan sebab tersebut. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, masih ada waktu atau sudah isya? Atau dilanjutkan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.